ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Terakhir kita membahas tentang adab al-masyi ila sholati. Adab etika berjalan menuju sholat. Apa saja yang perlu kita lakukan pada waktu kita hendak melakukan sholat, pada waktu kita masih berada di jalan, ataupun kita pada waktu berada di masjid menunggu qomat. Ada beberapa etika, ada beberapa ajaran yang perlu kita ketahui dan perlu kita amalkan. Baik, beliau mengatakan, wa fi hali intidharika as-salata fil masjid, pada waktu kalian sedang dalam keadaan menunggu sholat di dalam masjid. Ini sudah sholat ya kemarin. Pada waktu kita masuk masjid dengan melangkah kaki kanan terlebih dahulu, kemudian membaca doa, kemudian sholat dua rakaat, setelah itu duduk. Pada waktu kita duduk menunggu sholat atau menunggu qomat, maka la takhud fi ahadithid dunya, jangan engkau takhud ya, khud itu berlebih-lebihan, jangan memperbanyak di dalam pembicaraan-pembicaraan permasalahan dunia. Pada waktu kita duduk, misalnya ada saudara kita yang berada di samping kita, boleh kita berbicara, tetapi beliau menyarankan jangan berlebih-lebihan di dalam pembicaraan-pembicaraan permasalahan dunia. Li'annahu ruwiya fil hadith, karena diriwayatkan di dalam sebuah hadis anna dzalika, bahwa pembicaraan-pembicaraan permasalahan dunia di masjid pada waktu menunggu salat itu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba, bisa memakan atau maksudnya mengurangi kebaikan pahala seperti api bisa membakar kayu sedikit demi sedikit habis dan hancur. Toib, bisa dilihat di catatan kaki. Nah, beliau footnote atau takhrij hadis ini, hadzal khabar mimma laisa lahu asl. Hadis ini atau berita di atas yang kalau orang berbicara di masjid menunggu sholat, kemudian bisa mengurangi pahala, bisa mengurangi kebaikan, itu tidak ada asalnya. Laisa lahu asal ya. Dalam ilmu mustalah hadis, suatu hadis dikatakan la aslalah, tidak ada asal. Tidak ada asal itu tidak ada sanadnya. Artinya suatu hal yang lemah sekali, tidak ada sanadnya. La aslalah. Nah, tidak ada sanad. Artinya hadis yang termasuk hadis yang lemah, yang amat sangat. Tidak bisa dijadikan hujah. Dan juga tidak bisa dijadikan dalil. Dan juga qala al-Albani, berkata Imam al-Albani, la aslalah. Tidak ada asalnya. Artinya tidak ada sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Baik, intinya memang pembicaraan permasalahan dunia pada waktu di masjid itu tidak sampai. Ya, tidak sampai derajat ke dalam dosa yang mengurangi kebaikan, tidak. Akan tapi tentu saja hal itu kurang baik atau kurang bermanfaat, karena apa? Lebih baik kita menyibukkan dengan amalan-amalan yang lain yang bermanfaat, yang berpahala, seperti misalnya bisa dengan berdoa setelah selesai sholat rawatib, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan apa? Baina adzanaini du'aun mustajab atau waqtun mustajabun, antara dua adzan, yaitu antara adzan dan qomar, itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang terkabulkan, Allah mengabulkan doa pada waktu tersebut, atau membaca Al-Quran, murojaah, atau yang lain yang lebih bermanfaat. Rasulullah mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Walaupun boleh-boleh saja, tidak mengapa, tidak terlarang, tidak berdosa, akan tapi yang lebih utama, yang lebih baik dengan hal-hal tadi. Baca Al-Quran, berdoa, atau yang lain. Toyib. Waqad warada, dan kita lanjutkan, beliau mengatakan, waqad warada, dan telah datang pula, fil hadithil akhar, dalam hadis yang lain, kalau ini hadis yang sahih, Rasulullah atau dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan apa? Anal abda fi sholatin madama yantadiris sholata. Sesungguhnya seorang hamba atau sesungguhnya kita hamba, semua hamba itu senantiasa fi sholatin, senantiasa di dalam sholat. Artinya senantiasa mendapatkan pahala seperti orang sholat. Madama selama dia yantadiris sholat, selama dia menunggu sholat. Dia duduk, setelah sholat sunnah duduk, baca Al-Quran atau yang lain, itu mendapatkan pahala seperti dia rukuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan pada waktu itu, kisahnya di dalam Sahih Bukhari, para sahabat melakukan sholat maghrib bersama Nabi, kemudian setelah itu menunggu sholat isya. Kemudian Rasulullah capek dan ketiduran sampai malam ditunggu anak-anak wanita pada tidur. Rasulullah di rumahnya di samping masjid karena capek tidur. Kemudian datanglah Umar menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah as-salat, wahai Rasulullah, marilah kita tegakkan salat. Nama an-nisa was-sibyan, wanita-wanita dan anak-anak sudah pada tidur, sudah capek menunggu, lama menunggu. Maka Rasulullah pun keluar, bangun ke masjid dan mengatakan, innakum la tazaluna fi sholatin mantadartumus sholat. Sesungguhnya kalian, innan nasa qad sallu wa namu. Sungguhnya manusia yang lain, itu sudah sholat dan tidur. Walakinnakum, akan tapi kalian, di sini masih menunggu sholat. Nah, masih menunggu sholat. Apa innakum la tazaluna fis sholat mantazartumus sholat. Kalian itu seperti mendapatkan pahala sholat selama kalian menunggu sholat. Baik. Di dalam apa menunggu sholat isya. Nah, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Kalau kita ke masjid, duduk, walaupun mungkin imam agak terlambat, mungkin kita menunggu agak lama, itu tidak rugi ya. Kita tidak rugi menunggu imam datang, menunggu qomat, walaupun agak terlambat, tidak rugi. Karena semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Baik. Nah, kita mendapatkan pahala sholat. Kemudian, keutamaan yang lain kalau kita menunggu sholat adalah, wal malaikatu tastaghfiru lahu. Malaikat, para malaikat, itu tastaghfir. Tastaghfir itu memintakan maghfirah. Para malaikat. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang taat. Yang patuh. Tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Hamba-hamba Allah yang dekat. Sehingga apa? Doa mereka itu sangat atau amat sangat terkabulkan. Doa malaikat itu amat sangat terkabulkan. Karena apa? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat. Yang tidak pernah melakukan dosa. Sehingga doa mereka pun amat sangat mungkin sekali untuk terkabulkan. Memintakan kepada kita orang-orang yang menunggu sholat itu istighfar. Memintakan apa? Maghfirah. Maghfirah itu artinya apa? Sitrud dunub wa tajawuzuhu. Sitrud dunub wa tajawuzu maghfirah, artinya apa? Menutup dosa-dosa kita. Para malaikat memintakan kepada Allah agar dosa-dosa kita tertutup dan terampuni. Itu arti maghfirah. Astaghfirullah, saya minta maghfirah. Itu artinya saya minta agar dosa saya tertutup dan terampuni. Dua, tidak hanya terampuni saja, tapi juga tertutup. Tidak terketahui oleh orang lain. Nah, tertutup di dunia dan di akhirat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini keutamaan yang kedua. Kalau kita datang awal di masjid menunggu sholat, malaikat memintakan ampun dosa-dosa kita. Baik, fala tufarrid ayuhal muslim, maka jangan engkau tafrid, ya tufarrid itu artinya jangan engkau teledor atau meremehkan, jangan engkau meremehkan, menyia-nyiakan hal ini, keutamaan yang besar itu. Fi hadza tawab, di dalam pahala ini. Wa tudayyihu, engkau sia-siakan, sia-siakan bil abad, dengan perbuatan yang tidak berguna. Nah, ngobrol itu memang tidak dosa, tetapi rugi, ya rugi kalau apa, kita melewatkan dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Lebih baik diam, berzikir, sehingga apa, berpahala banyak. Wal istighal bil kila wal qala, dan engkau sibuk dengan kila wa qal. Kila wa qal ya, ngobrol, ngomong sana kesini tanpa ada manfaat yang besar. Kila wa qal. Taib, berita ini, berita itu, misalnya kila wa qal. Taib, nah itu nasihat beliau kepada kita. Intinya apa? Kalau kita menunggu di masjid, hendaklah kita sibukkan dengan yang bermanfaat, sholat, setelah itu berdoa, setelah itu berzikir atau baca Quran, atau diam. Diam menunggu sholat. Taib. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza uqimatish sholat, dan jika telah dikumandangkan qomat, nah muadzin qomat atau mukim, orang yang bertugas untuk qomat, berdiri qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, seperti itu. Maka apa yang kita lakukan? Fakum, maka berdirilah. Berdirilah, kapan kita berdiri? Tadi kita kan duduk ya. Kapan kita, ini pertanyaannya, atau nah pertanyaan, kapan kita berdiri pada waktu qomat, itu kapan? Maka beliau mengatakan, fakum, berdirilah, ilaiha, untuk melakukan sholat, inda qaul muadzin, pada waktu muadzin mengucapkan, qad qamatish sholat. Nah, qad qamatish sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai nanti, terakhir apa? Qad qamatish sholat. Kita berdiri, baru berdiri. Nah, jadi awalnya, kita tetap duduk, kemudian kalau muadzin mengatakan qad qamatish sholat, baru kita berdiri. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'al dzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, artinya memberikan contoh, memerintahkan para sahabat untuk melakukan seperti itu, berdiri pada waktu muadzin mengatakan qad qamatish shalah. Wa in kunta inda badil iqamah fala ba'sa bidzalik. Tapi jika engkau juga berdiri pada waktu permulaan qomat, maka juga tidak mengapa. Artinya permasalahan ini memang luas ya, permasalahan ini agak luas. Artinya apa? Kalau ada seseorang berdiri pada waktu muadzin berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia juga langsung berdiri, maka juga fala ba'sa bidzalik, tidak mengapa. Tapi afdolnya tadi pada waktu muadzin mengucapkan qad qamatish shalah. Baik, ini selesai permasalahan di sini. Ada, tapi ada catatan ya. Hadza, ini yaitu apa? Berdiri pada waktu qad qamatish shalah, itu catatannya apa? Idza kana al-ma'mum yaral imam. Idza kana al-ma'mum yaral imam. Jika makmum melihat imam. Fa in kana la yarahu hal iqamah. Baik. Kalau seandainya fa'inkana layarohu halal iqamah, kalau seandainya makmum tadi tidak melihat imam pada waktu iqamat, fal afdal allayakum hatta yarohu. Maka yang lebih afdal tidaklah dia berdiri hatta yarahu sampai melihat datangnya imam. Jadi berdiri itu ada dua keadaan atau dua macam pada waktu qomat ya. Keadaan yang pertama, kalau makmum kita duduk dan tidak melihat imam. Misalnya imamnya berada di belakang atau yang lain. Ada idza kana al-ma'mum yarul imam. Kalau dia melihat imam ya, yang pertama, kalau makmum itu melihat imam. Misalnya kita berdiri duduk di sini, kemudian imam datang berdiri di depan. Kemudian kita melihat maka apa? Kita melihat imam, maka kita berdirinya pada waktu muadzin mengatakan qad qamatish shalah. Baik. Kemudian tapi kalau keadaan kita tidak melihat imam fa in kana la yarahu hal iqamah, kalau kita tidak melihat imam pada waktu qomat, artinya imamnya masih di belakang, kita duduk di sini, imamnya tidak kelihatan, maka afdalnya kita berdirinya setelah imam datang, kita melihatnya baru kita berdiri. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Idza uqimatish shalat fala taqumu hatta tarawni." Jika telah diqomat, maka janganlah berdiri sampai kalian melihatku. Nah, jadi ada dua perincian ya. Perinciannya apa? Pada waktu kita duduk, apakah pada waktu kita duduk itu kita sudah melihat imam? Kalau kita sudah melihat imam, maka berarti kita nunggu muadzin mengatakan qad qamatish shalah. Tapi kalau kita pada waktu duduk tidak melihat imam, maka kita berdirinya pas melihat imam datang, misalnya apa, Allahu Akbar, imam sudah datang pada waktu Allahu Akbar pertama, maka kita langsung berdiri. Karena apa? Imam kita lihat. Baik. Idza uqimatish shalat fala taqumu hatta tarawni. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Jika telah qomat, jangan kalian berdiri sampai kalian melihatku. Kalian melihatku artinya apa? Sebelumnya belum melihat. Jadi pada waktu dia duduk, imam belum datang. Maka pada waktu itu kita berdirinya kapan? Pada waktu imam sudah kelihatan. Tapi kalau kita duduk, imam sudah ada, dan kemudian baru qomat, maka kita berdirinya apa? Pada waktu muadzin mengatakan qad qamatish shalah. Nah, seperti itu perinciannya. Baik, kemudian pembahasan yang lain, permasalahan yang lain, beliau mengatakan, ayyuhal muslim, wahai saudara-saudaraku muslim, ihris an takuna fi shaffil awwal, bersemangatlah agar engkau berada di shaff pertama. Nah, ini setelah qomat kita berusaha masuk ke shaff awal. Faqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mengatakan, law ya'lamun nas ma fil nida'i wa shaffil awwal, kalau seandainya manusia itu tahu ma apa yang Allah janjikan, apa yang Allah berikan pahala di dalam yang pertama, di dalam nida itu azan, pahala orang azan, yang kedua di dalam shaf pertama, kalau seandainya manusia tahu berapa besar pahala yang Allah janjikan bagi muadzin dan orang yang berada di shaf pertama, tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan, illa an yastahimu alaihi, kecuali harus berdesak-desakan, bersaing, sehingga harus diundi, lajtahamu, maka mereka pun akan rela untuk diundi sampai rebutan, shaf pertamanya penuh, masih ada orang rebutan, ya sudah kita undi. Atau azan semua pengen azan. Di sini semua berapa? Misalnya 20 orang, saya pengen azan. Ya sudah kita undi saja. Seperti itu. Karena apa? kalau kita seandainya tahu besarnya pahala, maka semua orang akan berebutan, seperti itu intinya. Tapi apa, memang Allah tidak menunjukkan kepada kita perlunya ada iman. Nah, tapi bagi orang-orang yang beriman dengan ini, keterangan ini, tetap bersemangat. Nah, menunjukkan kepada kita bahwa muadzin itu pahalanya sangat besar. Nah, ini pahalanya sangat besar. Sehingga apa, orang akan berebutan kalau seandainya tahu muadzin itu pahalanya sangat besar. Sehingga apa, diriwayatkan Umar Ibn Khattab pernah berkata, "Laulal khilafah la azantu." Kalau seandainya aku bukan sebagai khalifah, khalifah itu berarti nanti jadi imam, ya kan? Khalifah, pemimpin, itu jadi imam. Kalau seandainya aku bukan khalifah, maka aku akan azan. Karena apa? Besarnya pahala orang muadzin, nida. Azan itu pahalanya sangat besar. Kemudian yang kedua juga, shaful awwal, shaf yang pertama, juga pahalanya sangat besar, sehingga kalau seandainya manusia tahu, mereka akan rebutan. Yastahimu itu rebutan, sehingga harus diundi. Dan ini faedah juga, faedah kharijiyah, ya, faedah luar, menunjukkan kepada kita bolehnya undian, ya, dalam beberapa hal. Jadi undian itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Tapi bukan undian judi, ya, bukan judi maksudnya, undian. Undian di dalam Islam itu boleh. Di dalam dua keadaan, diperbolehkan dalam dua keadaan. Undian itu di dalam Islam diperbolehkan di dalam dua hal. Hal yang pertama adalah indal mubham. Pada waktu mubham. Mubham itu artinya apa? Mubham itu seseorang mengucapkan sesuatu tetapi tidak jelas. Atau tidak jelas siapa gitu. Nah, misalnya apa, ya? Misalnya gini. Contohnya ya, dalam fikih misalnya. Misalnya ada seseorang laki-laki punya apa? Punya 4 istri misalnya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, salah seorang istriku aku cerai. Salah seorang istriku aku cerai. Seperti itu. Ini namanya mubham. Salah satu. Salah satu itu mubham. Istrinya ada 4. Ada Fatimah, Aisyah, Khadijah, apalagi Ummu Kultsum misalnya namanya. Kemudian dia mengatakan, salah seorang istriku aku cerai. Ini siapa? Maka bagaimana caranya? Caranya diundi. Diundi yang dicerai itu, yang diundi, namanya ditulis, kemudian di apa, kopiah itu, ya. Kemudian yang keluar, maka dialah yang dicerai. Atau Rasulullah biasanya apa? Pada waktu safar, ya. Pada waktu safar, akra'a baina nisa'ihi. Pada waktu safar, Rasulullah mengundi istrinya, siapa yang menemani. Nah, yang menemani Rasulullah pada waktu pergi, istrinya Rasulullah ada 9, siapakah yang menemani? Maka diundi. Nama-namanya ditulis, kemudian dikopiok, yang keluar itulah yang berhak menemani Rasulullah pada waktu bepergian. Nah, seperti itu boleh, ya. Indal mubham. Pada waktu seseorang mengatakan sesuatu, kemudian tidak jelas. Kemudian bagaimana cara memutuskannya? Yaitu dengan diundi. Kemudian yang kedua, indal istiham, ya, pada waktu istiham itu artinya berdesakan, berebutan, dan lamaziyah, tidak ada kelebihan antara orang yang berebutan tadi. Nah, ada beberapa orang rebutan dan tidak ada kelebihan. Contohnya apa? Misalnya kita mengatakan, insya Allah di pondok akan kita angkat imam masjid. Nah, imam masjid kita akan mengangkat dari salah satu santri untuk menjadi imam tetap masjid pondok misalnya. Kemudian para santri berebutan, karena ini suatu kebaikan. Saya ingin jadi imam. Nah, semua ingin. Kemudian dites, ya, yang masuk, yang hafid itu ada 5 orang. Ya, imam itu kan yang pertama Rasulullah yang pertama yang berhak menjadi imam adalah akra'uhum, yang paling akra', yang paling banyak hafalannya dan bagus. Kemudian yang kedua paling a'lamuhum bisunnah. Kemudian yang ketiga aqdamuhum hijrah. Kemudian yang keempat akbaruhum sin. Ini kriteria menjadi imam. Ada lima santri hafid semua, hafalannya hafid semua, 30 juz semua. Kemudian pengetahuan sunnahnya sama. Ini lima santri ini sama, sunnahnya bagus semua. Juga dalam amalan hijrahnya atau amalan yang lain juga bagus. Kemudian usianya sama. Ini lima santri hafid, hafalannya sama, pengetahuan sunnahnya sama. Kemudian amalnya juga sama, kemudian usianya juga sama. Nah, semuanya pengin jadi imam. Maka cara yang terakhir dengan diundi. Seperti itu. Artinya imam itu hanya satu, tadi ada lima santri yang memperebutkannya. Maka untuk menentukan itu dengan diundi. Seperti itu boleh. Dengan jalan terakhir, la maziyah. Kalau tidak ada kelebihan dari yang lainnya. Tapi kalau yang satu itu hafid, yang lain tidak hafid, yang dipilih yang hafid. Nah, tapi ini semuanya hafid, seperti itu. Baik, ini juga faedah dalam permasalahan undian ya, di dalam Islam. Diperbolehkan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dalilnya dalam Al-Quran ada dua. Bolehnya undian itu dalilnya dalam Al-Quran ada dua ayat. Tentang yang pertama kisah Maryam ya. Maryam yang mengasuh Maryam, dalam kisah Maryam itu orang-orang berebutan untuk mengasuh memelihara Maryam. Kemudian diundi siapakah yang mengasuh Maryam, kemudian jatuhlah kepada Nabi Zakaria ya. Kemudian dalil yang kedua tentang kisahnya Nabi Yunus ya. Kisah Nabi Yunus, pada waktu Nabi Yunus berada di atas kapal. Kemudian kapal itu kena ombak mau tenggelam. Kemudian harus ada salah satu penumpang yang dibuang agar untuk mengurangi beban. Seperti itu. Maka diundilah, kemudian keluarlah nama Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus dibuang ke laut sehingga dimakan ikan. Nah, di dalam Al-Quran, Syaikhul Utsaimin mengatakan ada dua dalil. Sedangkan dalam sunnah ada enam. Ada enam dalil. Salah satunya adalah ini yang kita baca ya. An yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian juga Rasulullah juga akra'a, mengundi antara istri-istrinya untuk bepergian. Baik, itu permasalahan undian. Intinya di sini kembali yaitu tentang shaf awal ya, keutamanya sangat besar pahalanya. Sehingga orang berebutan kalau harus diundi mereka akan mau, ya sudah diundi. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan khairu shufufir rijal awwaluha, shaf laki-laki yang paling baik adalah yang paling awal, yang paling depan. Yang paling depan, yang paling baik, berarti pahalanya juga paling besar. Lebih besar daripada seseorang yang sholat di belakangnya. Baik, kemudian wahris, beliau melanjutkan. Yang pertama tadi berusahalah di shaf pertama. Kemudian yang kedua ini, wahris semangatlah pula ala kurbi minal imam, untuk dekat dengan imam. Ya, ini selain di shaf pertama juga berusaha dekat di imam. Yang belakang imam persis. Orang yang di belakang imam, shaf pertama, paling dekat dengan imam, ini juga lebih utama daripada orang yang di shaf pertama tapi agak jauh. Baik. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Nah, hendaklah yang berada di dekatku, artinya berada di dekatku pada waktu imam, di antara kalian para sahabat adalah ulul ahlam wan nuha. Ulul ahlam itu, ulu itu artinya orang-orang yang punya al-ahlam. Ahlam itu disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitabnya Nihayah. Ini seorang ahli bahasa al-ahlam itu bima'an al-anati wa tathabbut fil umur. Anat itu adalah seseorang yang punya ahlam itu adalah seseorang yang punya anat. Anat itu ketenangan. Wa tathabbut dan punya apa? Tathabbut itu tathabbut hati-hati ya, tathabbut punya kehati-hatian, punya kecermatan fil umur di dalam mensikapi segala sesuatu. Wadzalika syiaru uqala. Ini merupakan tanda akal yang jernih, yang baik. Artinya apa? Ketenangan, kemudian tathabbut. Tathabbut itu ya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa di dalam mensikapi sesuatu. Ini menunjukkan akal. Seseorang punya akal yang baik. Nah, sehingga apa? Orang-orang seperti itu, wanuha juga akal ya, punya akal yang dewasa yang baik. Baik. Intinya Rasulullah memerintahkan bahwa orang-orang yang di belakang imam adalah orang-orang yang sudah punya ketenangan, kedewasaan, punya ketenangan tadi dan punya ilmu. Dengan ilmu tadi dia akan bisa mensikapi segala sesuatu dengan tathabbut dengan baik. Baik. Karena nanti kalau misalnya imam batal ya, misalnya imam batal atau imam ada sesuatu, misalnya pada zaman Umar itu ditikam, misalnya imamnya ditikam orang, yang menggantikan adalah yang di belakangnya, maka harus mengetahui tata cara sholat, ketenangan dalam bersikap, dan yang lain-lain. Sehingga yang di belakang imam adalah orang-orang seperti tadi. Ulul ahlam wan nuha. Baik. Wa hadza binisbah lirijal lirajul. Ini tentu saja bagi laki-laki ya, bagi laki-laki yang paling afdal itu saf yang paling depan dekat imam. Wa amma binisbati lil mar'ah, tapi kalau bagi wanita fasaful akhiru min shufufin nisa afdal laha. Saf yang paling belakang, yang paling akhir itu lebih afdal bagi mereka. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu wa khairu shufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir. Artinya seorang wanita itu semakin astar, semakin tertutup, semakin jauh dari mukhalatur rijal, maka semakin baik. Nah, laki-laki di depan, wanita yang paling belakang. Semakin tertutup ya, belakang itu semakin tertutup, maka semakin bagus. Nah, li'anna dzalika ab'adullaha an ru'yati rijal. Karena apa? Lebih paling jauh dari pandangan para laki-laki, maka semakin baik saf bagi wanita. Baik. Nah, itu yang kedua ya, saf itu tadi. Yang pertama berusaha di awal, saf pertama, kemudian yang kedua berada di dekat dengan imam. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, wa yata'akkadu fi haqqil imam wal musallin al-ihtimamu bitaswiyatish shufuf. Yata'akkad, sangat ditekankan bagi imam dan para musalli, orang-orang yang sholat, ihtimam untuk memperhatikan dan mementingkan taswiyatish shufuf. Taswiyah. Taswiyah itu lurus. Ya. Lurusnya saf. Ini yang ketiga. Baik. Jadi taswiyah. Taswiyah itu artinya lurus ya. Jadi nanti ada at-tarasu wal-iltisaq. Saf itu ada lurus dan ada rapat. Nah, jadi saf itu harus lurus dan rapat ya. Saf itu lurus dan rapat. Kalau ini namanya apa? Taswiyah. Taswiyah itu artinya lurus. Nanti pembahasan berikutnya adalah apa? Taros, kalau itu rapat. Nah, yang afdal adalah lurus dan rapat. Tapi sekarang yang kita bahas lurusnya dulu. Beliau mengatakan ya ta'akkad, sangat ditekankan fi haqqil imam wal musallin, bagi imam dan musalli ya, untuk imam, maksudnya imam itu mengatur ya. Mengatur atau tadi memerintahkan kepada makmum, shawwu shufufakum, diluruskan. Kalau makmum ya berarti mengerjakannya untuk taswiyah, meluruskan shaf. Artinya jangan sampai ada yang maju mundur seperti ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, shawwu shufufakum, luruskan shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyata shufuf min tamamis shalat. Karena sungguhnya lurusnya shaf itu termasuk kesempurnaan shalat. Muttafaqun alaih. Baik. Kemudian wa fil hadithi al-akhir, dalam hadis yang lain, kalau yang pertama tadi perintah, kalau hadis yang lain ada, bahkan ada ancaman la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf kalian, kalau tidak maka Allah akan yukhalifanna itu akan berselisih, memberikan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Nah, artinya apa? Ini ancaman yang menunjukkan dosa besar. Ya, menunjukkan dosa besar. Wujuhikum, artinya apa? Akan terjadi perselisihan, tidak rukunan, gara-gara mungkin dianggap sepele, padahal itu sesuatu yang penting dan besar. Taswiyatus sufuf, yaitu meluruskan shaf. Nah, wa taswiyatu shufuf hiya ta'diluhu bi muhadatil manakib wal aqub. Dan taswiyatu shufuf itu artinya ta'dil, jadi apa? Meluruskan antara manakib yang menjadi ukuran itu mangkib, ya. Mangkib itu apa? Bahu, ya. Yang dijadikan ukuran itu bahu dan aqub, yaitu mata kaki. Jadi bukan ujung jari, ya, yang lurus ujung jari tidak, tapi yang dijadikan ukuran lurusnya itu adalah apa? Mata kaki dengan mata kaki, kemudian ini apa? Bahu dengan bahu, ya, seperti itu. Walaupun mungkin ada kaki yang panjang lebih ke depan, tapi yang penting mata kaki dengan mata kakinya lurus. Walaupun mungkin dia agak maju, tapi yang menjadi ukuran adalah mata kaki dan bahu. Nah, dan Syaikh Al-Utsaimin mengatakan taswiyatus shufuf itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Meluruskan shaf itu hukumnya wajib. Karena apa? Selain ada perintah, juga ada ancaman. Selain ada perintah, dan juga ada ancaman dari Nabi. Nah, kemudian yang keempat ini, wa yata'akkadu fi haqqil musallin, dan juga ditekankan bagi hak musallin yaitu makmum, saddul farad wa taras fi shufuf. Saddul farad itu menutup lubang, jangan sampai ada celah, wa taras, dan taras itu rapat. Nah, ini ya, ini permasalahan yang keempat, rapatnya shaf. Kalau tadi lurusnya shaf, mungkin lurus tapi tidak rapat, ya. Bisa kadang-kadang orang-orang lurus tapi tidak rapat, seperti itu. Yang keempat ini apa? Rapat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqimu shufufakum wa tarasu. Aqimu artinya tadi tegakkanlah, luruskanlah shaf kalian, wa tarasu, dan rapatkanlah. Nah, jadi ada dua perintah, lurus dan rapat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ma'nahu, dan artinya lasiku rapatkanlah, tempelkanlah, ilsaq itu nempel, ya. Nempel antara mata kaki dan mata kaki, as-sufu hatta la yakuna bainakum furajun. Sehingga tidak ada arch, ya, furaj itu apa? Lubang. Lubang yang bisa dilalui syaitan. Wal murasah al iltisaq ba' dil ma'mumin bi ba'din liyattasila ma bainahum wa yansudda al khalaq. Iltisaq tadi rapat, nempel makmum dengan makmum yang lain agar bersambung. Mereka itu ada keterkaitan, ada kesinambungan, ada hubungan, dan menutup khalaq, lubang. Fala yabqa furjatun li syaitan, tidak ada jalan bagi syaitan. Nah, baik. Dan Syaikhul Utsaimin di sini mengatakan kalau rapatnya saf itu sunnah mustahab kata beliau. Sunnah mustahab, tidak sampai kepada wajib. Nah, artinya kalau bagi kita yang sudah paham agama, sudah paham ilmu, kita tentu saja rapat dan lurus. Seperti itu, yang afdal, yang terbaik. Tapi kalau misalnya apa, mungkin ya kita sholat di orang-orang awam, sholat di masjid-masjid umum, misalnya orang-orang tua, kadang-kadang mereka apa, tidak mau rapat. Ya. Tidak mau rapat, kalau kita rapat mereka malah menjauh-menjauh seperti itu, atau malah mungkin marah atau yang lain. Maka yang penting apa? Kita luruskan. Yang penting antara mata kaki dia dan mata kaki kita lurus. Walaupun mungkin tidak rapat, bagi kita apa? Yang kita lakukan adalah meluruskan. Yang wajib adalah lurus. Sedangkan rapat, Syaikh Utsaimin mengatakan sunnah, mustahab. Baik, nah, tinggal sedikit kita selesaikan. Waqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtam bi taswiyatish shufuf wa tarasil ma'mumin fiha ihtimaman balighan. Dan Rasulullah itu sungguh benar-benar sangat memperhatikan lurusnya shaf dan rapatnya shaf ihtimaman dengan perhatian yang sangat amat sangat. Mimma yadullu ala ahamiyati dzalika wa fa'idatihi, menunjukkan akan pentingnya hal tersebut dan manfaatnya. Manfaatnya sangat besar. Tadi salah satu manfaatnya akan menyebabkan persatuan, jadi ya, persatuan hati, keserasian hati. Nah, dan tidak lurusnya shaf akan mengakibatkan perbedaan hati, perbedaan pendapat, juga perpecahan. Walaisa ma'na rasis shufuf ma yaf'aluhu ba'dul juhal al-yawma min fakhri rijalaihi hatta yudhayiku man bijanibihi. Tapi juga perlu diperhatikan apa? Bukan berarti ros, ya, rapat atau nempelnya shaf itu seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil pada hari ini dengan fahji itu artinya ya keras, ya, menempel dengan keras di apa istilahnya, di berdesak-desakan gitu ya. Desak-desakan sampai apa? Yudhoyik mandijanibi. Yudhoyik itu ya tadi mendesak atau menyebabkan sesuatu yang memberatkan orang yang di sampingnya. Sampai berdesak-desakan. Bukan seperti itu. Ya kita rapatkan, tapi tidak sampai berdesak-desakan. Li'ana hadzal amal yujidu khurujan fis-shufuf. Karena apa? Perbuatan ini yujid akan menyebabkan furajan, artinya dia misalnya megagah, ya, sampai megagah misalnya, malah akan menyebabkan furajan, ya, itu lubang. Wa yu'adil muslimin, dan mengganggu orang yang sholat di sampingnya. Wa la asla lahu fi syar', tidak ada tuntunannya dalam syariat, sampai ribar sekali. Fayam bagi muslimin ihtimamu bidzalik, maka hendaklah muslim, setiap muslim ihtimam memperhatikan hal tersebut. Wahris alaihi wal hirsu alaihi, dan bersemangat iktidaan binabiyihim, sebagai mencontoh bentuk percontohan mencontoh kepada nabi. Wa itmamam disolatin, dan juga untuk menyempurnakan, lebih menyempurnakan solat mereka. Waffaqallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yardahu, semoga Allah membimbing kita dengan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Tapi juga ada tambahan yang lain, apa? Permasalahan shaf adalah juga apa? Atimus shufuful awwal fal awwal. Permasalahan shaf adalah apa? Menyempurnakan shaf yang pertama kemudian baru yang setelahnya. Maksudnya apa? Shaf pertama harus rapat, harus sempurna dulu, ya. Jangan sampai masih ada lubang kemudian bentuk shaf baru. Ini juga suatu hal yang salah. Rasulullah mengatakan atimus shaful awwal fal awwal, sempurnakanlah shaf awal fal awwal, yaitu yang pertama penuh baru yang kedua penuh baru yang ketiga, seperti itu. Kemudian juga catatan yang selanjutnya adalah jarak, ya, jarak antara shaf yang pertama dengan shaf yang kedua itu tidak terlalu jauh. Nah, ini juga diingatkan oleh Syaikh Utsaimin sebagai arti jamaah. Jamaah itu artinya kelompok, bersatu. Artinya ini misalnya shaf pertama di sini, shaf kedua di belakang sana, itu juga salah. Nah, tidak benar. Artinya jaraknya ya tidak terlalu jauh. Selama masih bisa sujud, masih ada selah. Seperti itu, tidak terlalu jauh. Jarak sah pertama, yang kedua, ketiga. Nah, seperti itu juga tidak terlalu jauh. Baik, nah. Insya Allah selesai permasalahan beberapa adab menuju sholat, menuju masjid, dan juga pada waktu menunggu masjid. Baik, mungkin ada kurang-kurang jelas dari sini. Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Putus ya. Ada hadis yang melarang ya, melarang apa sufuk baina sawari. Ada hadis seperti itu. Ada hadis yang melarang untuk membentuk saf di antara tiang. Itu tidak boleh. Misalnya ada tiang, saf kemudian terputus dengan tiang, itu tidak boleh. Pada asalnya tidak boleh. Kecuali kalau masjidnya itu penuh. Kecuali kalau penuh. Penuh artinya apa? Sudah penuh, maka boleh dibentuk saf di antara tiang-tiang tadi. Jadi itu hukum asalnya ya. Kalau masjidnya masih ada tempat yang lain, maka lebih baik kita membuat saf yang selain di antara dua tiang tadi. Selain yang ada terputus di tiang. Nah, maka kalau misalnya kita masuk masjid, di depan kita ada saf tapi terputus, maka yang benar dan masih ada apa? Masih ada ruang ya di belakangnya, bentuk saf yang baru. Bentuk saf yang baru, karena apa? Saf tadi menyelisih sunnah. Saf yang di antara tiang tadi atau terputus tiang itu menyelisih sunnah. Sehingga asalnya kita bentuk saf yang baru. Nah, karena hal itu menyelisih sunnah tadi. Wallahu ta'ala muslim. Baik. Ini masuk. Kemarin saya baca fatwanya Syekh Utsaimin ya. Syekh Utsaimin tentang permasalahan seperti itu. Beliau mengatakan ada hadis ya. Baik, ada hadis yang melarang khalfa saf ya. Seseorang berdiri sendirian di belakang saf itu tidak boleh. Ada hadis yang sahih memang seperti itu. Hadis yang sahih yang Rasulullah melarang apa? Ada seorang berdiri sendirian di belakang saf. Kemudian beliau menjelaskan bahwa larangan tersebut ini terlarang ya, haram. Larangan tersebut itu larangan atau perintah untuk membentuk saf atau larangan untuk mendirikan saf sendirian di belakang itu hanya berlaku kalau saf yang di depan itu masih ada tempat gitu. Jadi larangan itu berlaku bagi seseorang yang mendapatkan di depannya itu masih ada furjah, ada kekosongan. Maka kalau dia sholat sendirian di belakang saf, sedangkan di depannya masih ada kosong, itu berlaku larangannya. Berlaku larangannya dan sampai sholatnya tidak sah. Sampai membatalkan sholat karena apa? Ada larangan. Tetapi kalau safnya sudah penuh, di depannya sudah penuh, maka beliau menjelaskan ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia sholat di samping imam. Saya maju di samping imam, seperti itu. Dan beliau mengomentari, ini juga kesalahan. Ini suatu kesalahan. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena imam itu dijadikan yang di depan untuk dicontoh, kata beliau. Imam itu sengaja dijadikan orang yang paling depan, yang patut untuk dicontoh sebagai panutan. Sehingga tidak boleh orang sholat di sampingnya. Karena apa? Hal ini akan menjatuhkan atau akan merusak tujuan syariat yang menjadikan imam sebagai contoh, sebagai panutan yang di depan. Baik. Kemudian cara yang kedua, kadang-kadang menarik. Dengan menarik apa? Menarik orang yang di depannya. Jadi apa? Di belakang sendirian kan? Ada orang yang sholat depannya ditarik. Tarik untuk sholat di sampingnya. Ini lebih salah lagi. Salah juga. Karena apa? Karena akan menyebabkan shaf yang pertama akan kosong. Akan terjadi lubang. Dia tarik orang. Nanti menyebabkan yang depannya akan berarti masih ada kekosongan. Ini juga salah. Karena juga akan mengganggu. Mengganggu ya. Menarik orang. Itu juga mengganggu. Kemudian yang ketiga, dia tidak ikut sholat berjamaah. Berarti sholat sendirian. Ini juga salah katanya. Juga salah. Dan yang benar adalah apa? Dia ikut. Tetap ikut sholat berjamaah. Walaupun sendirian. Di belakang. Karena apa tadi? beliau mengatakan bahwa larangan tersebut itu hanya berlaku bagi orang-orang yang datang ke suatu masjid dan mendapatkan shofnya itu masih ada yang kosong. Kemudian dia membuat shof sendirian di belakang. Maka dia mendapatkan larangan. Tapi kalau memang di depannya sudah penuh, ya sudah. Bagaimana? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sholat di samping imam juga salah. Menarik orang juga salah. Kalau dia tidak ikut sholat berjamaah juga salah. Maka yang lebih paling tepat dan paling ringan adalah dengan tetap ikut apa sholat walaupun sendirian di belakang seperti itu. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, seperti itu jawaban beliau. Nah, seperti itu Mas. Jadi intinya apa? Bahwa seperti itu dia kan tidak mampu ya. Sudah tidak mampu kecuali hanya itu yang paling tepat. Nah. Baik. insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.